apa hukum sihir. Kemudian kita sudah menjelaskan pada waktu itu definisi sihir, kemudian macam-macam sihir, kemudian apakah sihir memiliki pengaruh yang hakiki atau tidak, kemudian kenapa sihir masuk ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran, kemudian apa tanda-tanda tukang sihir, kemudian ya itu terakhir, apa tanda-tanda tukang sihir, betul? Hah? Ain belum? Sudah? Baik. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang sihir, yaitu pembicaraan tentang sihir lanjutannya adalah hukum belajar ilmu sihir. Apa hukum belajar ilmu sihir? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari, begitu juga Imam Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab Al-Mughni, bahwa pendapat yang lebih kuat, sihir menurut jumhur ulama mempelajarinya adalah haram. Hukum mempelajari sihir adalah haram secara mutlak, baik itu untuk diamalkan ataupun tidak diamalkan, baik itu untuk dipraktekkan ataupun tidak untuk dipraktekkan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka belajar ilmu sihir yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kebaikan kepada mereka. Maka karena ilmu sihir membahayakan dan tidak memberikan manfaat sedikit pun, maka berarti hukumnya haram, karena tidak boleh seseorang membicarakan atau mempelajari sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Kemudian juga, kenapa belajar ilmu sihir haram? Karena mempelajarinya adalah kekufuran. Mempelajarinya adalah kekufuran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua malaikat, Harut dan Marut. Mereka berdua mengajari manusia ilmu sihir untuk agar dijauhi. Dan mereka mengatakan, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya belajar ilmu sihir haram. Belajar ilmu sihir haram. Kenapa? Karena mempelajarinya sebuah kekufuran. Mungkin kalau kita lihat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum belajar ilmu sihir. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya mempelajari hukum sihir haram. dan ia termasuk kekufuran. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ta'allama as-sihra qulna lahu sif lana sihra. Fa in wasafa ma yujibul kufra mithlu ma'taqadahu ahlu Babil min at-taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yultamasu minha fa huwa kafir." وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. Kata Imam Syafi'i, gampangannya adalah belajar ilmu sihir dilihat. Kalau ilmu sihirnya berkaitan dengan keyakinan kekufuran, perbuatan kekufuran, maka dia kafir. Tetapi kalau tidak, maka tidak kafir. Dan juga kalau seandainya mereka menghalalkan ilmu, mempelajari ilmu sihir, maka dia kafir, karena berarti menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Itu dilihat dari perkataan para ulama mazhab dalam fikih Islam. Jumhur ulama mengatakan belajar ilmu sihir haram dan dia adalah sebuah kekufuran. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ya, belajar ilmu sihir haram, tetapi apakah dia kekufuran atau tidak dilihat. Kita tanya dulu yang mempelajari ilmu sihir, apa yang engkau pelajari? Kalau seandainya menyebabkan berkonsekuensi kepada kekufuran, maka berarti haram. Kalau berarti kekufuran. Kalau tidak, maka berarti tidak kekufuran. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah belajar ilmu sihir dia haram dan kekufuran. Haram dan kekufuran. Timbul pertanyaan, kalau dia haram dan menyebabkan kepada kekufuran, kenapa dua malaikat Harut dan Marut mengajarkan kepada manusia ilmu sihir sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Saya bacakan ayatnya, ayatnya agak panjang. Wa tabi'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Artinya mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman atau pada singgasana Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya ayat ini adalah begini. Nabi Sulaiman kan meninggal. Kemudian syaitan membisikkan kepada manusia, itu di singgasananya Nabi Sulaiman ada ilmu sihir yang dia simpan. Ada ilmu sihir yang dia simpan. Coba lihat. Kemudian syaitan sebelumnya sudah nulis-nulis raja-raja diletakkan di singgasananya Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan sihir. Ini juga menunjukkan bahwa ilmu sihir menyebabkan kepada kekufuran karena Allah meniadakan dari Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir, yaitu Nabi Sulaiman tidak melakukan praktek sihir. Akan tetapi para syaitanlah yang kafir, yang mengajari manusia sihir. Kemudian, dan apa saja yang diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, Babilonia, malaikat tersebut diturunkan oleh Allah dua namanya malaikat Harut dan malaikat Marut. Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajari manusia seorang pun sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kufur. Lihat di sini, sesungguhnya kami adalah ujian, janganlah kalian kufur. Fayata'allamuna minhuma. Tetapi manusia belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Nah, inilah pertanyaannya. Kenapa malaikat Harut dan Marut mengajari ilmu sihir, padahal ilmu sihir itu adalah apa? Haram dan kekufuran. Paham pertanyaannya sekarang? Kenapa dua malaikat Harut dan Marut mengajari ilmu sihir, padahal itu kan haram dan perbuatan kekufuran? Maka jawabannya adalah mereka berdua, yaitu malaikat, mengajari ilmu sihir kepada manusia bukan untuk diamalkan, tetapi tujuannya agar manusia terjaga dari ilmu sihir. Nah, itu jawaban kenapa kok kalau seandainya ilmu sihir itu haram, kekufuran, kenapa malaikat mengajarkannya? Jawabannya apa tadi? Karena dua malaikat tersebut mengajari ilmu sihir agar manusia apa? Menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari sihir. Jangan-jangan kalau sebelum diajari mereka terperosok tanpa sadar. Itu sebabnya. Mereka terperosok tanpa sadar. Makanya ada pepatah Arab mengatakan araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi untuk menjaga diriku darinya. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan, dikhawatirkan dia terperosok ke dalamnya. Ini penjelasan kenapa dua malaikat tersebut mengajari sihir, agar manusia tahu ilmu sihir agar menjauhinya, bukan untuk malah mempraktekannya. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Adapun sebagian orang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut itu bukan malaikat, itu manusia. Ini salah. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga malaikat. Mana mungkin malaikat mengajari sihir? Akhirnya mereka mentakwil bahwasanya ini bukan malaikat, tetapi ini manusia. Tetapi pendapat ini salah, karena mereka malaikat disebutkan oleh Allah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, malaikat ini kenapa mengajari sihir? Nah, yang perlu diperhatikan adalah malaikat ini mengajari sihir untuk agar manusia menjauhi sihir tersebut, bukan karena malaikatnya dapat hukuman dari Allah. Bukan. Karena ada yang berpendapat bahwasanya dua malaikat tersebut, Harut dan Marut, mengajari sihir karena kenapa? Karena mereka dapat hukuman dari Allah. Nah, ini salah. Ini salah. Paham ya para ikhwah? Taib. Kalau sudah dipahami itu, pertanyaan selanjutnya, apakah tukang sihir kafir? Dan apa hukum pidananya? Apakah tukang sihir kafir? Dan apa hukum pidananya? Yang kita bicarakan barusan adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Paham? Yang sekarang kita bicarakan adalah apakah tukang sihir kafir? Kalau tadi kalau ditanya apa hukum mempelajari ilmu sihir? Haram. Dan dia perbuatan kekufuran. Sekarang apakah tukang sihir kafir? Maka jawabannya sama sebagaimana disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa pelaku sihir kafir, keluar dari Islam. Tetapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa pelaku sihir ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ya. Kalau perbuatan dan ucapannya mengandung kekufuran, kafir. Kalau perbuatan dan ucapannya tidak mengandung kekufuran, maka tidak kafir. Ini menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang perkataannya dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi sudah jelas ya, apakah tukang sihir kafir? Maka jawabannya apa? Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama kafir, dan ini jumhur ulama. Pendapat yang kedua, dilihat apabila saat dia mempraktekkan sihir, ucapannya, perbuatannya mengandung unsur kekufuran atau tidak. Kalau mengandung berarti kafir, kalau tidak mengandung berarti tidak kafir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau seandainya kafir, apakah dipenggal lehernya atau tidak? Kalau seandainya kafir, apakah dipenggal lehernya atau tidak? Terjadi lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan, ya, dipenggal lehernya. Kalau terbukti di pengadilan terutama, dia tukang sihir dengan bukti-bukti yang ada, setelah pengadilan, kemudian ketok palu. Dia tukang sihir, maka dibunuh. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, lihat cerdasnya Imam Syafi'i. La yuqtal illa in'tarafa annahu qatala bisihrihi fayuqtal. Asal hukumnya, seorang yang melakukan sihir tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Kecuali kalau dia ngaku bahwasanya dia pernah melakukan sihir tersebut untuk membunuh. Dan memang terbunuh. Maka ini berarti dibunuhnya tukang sihir bukan karena apa? Karena sihirnya, tetapi karena pembunuhannya. Paham perkataan Imam Syafi'i? Mana yang lebih antum ambil? Jumhur atau Imam Syafi'i rahimahullah? Jumhur mengatakan penggal lehernya. Mau dia bertobat, tidak bertobat, dipenggal lehernya. Mau dia dengan sihirnya belum pernah mencelakakan orang sampai membunuhnya, ataupun sudah pernah, maka jumhur ulama tetap penggal lehernya. Imam Syafi'i enggak. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya dengan sihirnya tersebut ia melakukan praktek pembunuhan, maka dia berarti dibunuh. An-nafsu bin-nafs, nyawa dibayar nyawa. Jadi dibunuhnya tukang sihir bukan karena sihirnya, tetapi apa? Karena pembunuhannya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur. Kenapa? Karena para sahabat bersepakat bahwa pelaku sihir harus dipenggal lehernya. Umar bin Khattab menulis surat kepada Bujalah ibn Abdah di sebuah negeri yang merupakan kawasan kekhalifahan kaum muslimin. Dulu kan ketika di zamannya Umar, Islam sampai ke mana? Sampai ke Cordoba. Cordoba di mana? Mana? Pondok Indah? Spanyol. Ya. Cordoba di Spanyol. Sampai situ. Nah, Umar bin Khattab, satu tahun sebelum beliau wafat, beliau menulis surat seakan-akan itu wasiat. Salah satu yang tertulis dalam surat beliau, aniqtulu as-sahir, bunuhlah seorang tukang sihir. Ya, itu beliau tulis kepada seluruh gubernur-gubernurnya di semua daerah, karena beliau waktu itu adalah amirul mu'minin, pemimpinnya orang beriman. Dan Umar bin Khattab lah yang pertama kali memakai gelar amirul mu'minin. Abu Bakar As-Siddiq memakai gelar Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar bin Khattab tidak dikatakan Khalifatul Rasulillah, pengganti-penggantinya Rasulullah, enggak mungkin. Makanya beliau memakai gelar tersendiri, dipakai oleh pertama kali oleh beliau, kemudian pemimpin-pemimpin setelahnya, yaitu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi. Disebutkan Hafsah istri Nabi, beliau membunuh tukang sihir yang menyihir beliau. Beliau memenggal leher tukang sihir yang menyihir beliau. Kemudian Imam Ahmad, dan ini menunjukkan pada ikhwah, kenapa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita tukang sihir. Kenapa disebut di situ wanita, bukan laki-laki, apalagi cucok? Ya. Wanita, kenapa? Karena memang dahulu sihir itu identiknya dengan perbuatan para perempuan. Makanya banyak tukang sihir perempuan dahulu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kalau menjelaskan masalah ini, saya kaitkan dengan masalah lain. Di antaranya masalah tato. Tato itu perbuatan perempuan. Kalau seandainya tatonya berasal dari pacar, maka termasuk daripada sunnah Rasul, perempuan menggambar-gambari tangannya dengan pacar, sehingga kalau seandainya memberikan sesuatu ketahuan itu adalah tangannya perempuan. Tetapi kalau seandainya ya tatonya itu perempuan memakai tatonya bukan dengan pacar tetapi tato permanen, maka ini haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul washimat wal mustausimat. Allah melaknat wanita-wanita, lihat wanita yang memakai tato ya, dan wanita-wanita yang minta ditato. Berarti ini adalah perbuatan kebiasaannya siapa? Perempuan. Maka kalau seandainya ada laki-laki tatoan, itu laki-laki alay. Ya. Ini para ikhwan, itu maksud saya. Baik. Berarti pendapat yang lebih kuat apa? Tukang sihir diapain? Dipenggal lehernya. Hafsah membunuh tukang sihir yang menyihirnya. Imam Ahmad mengatakan di dalam kitab Tafsir Imam Nukathir, qala al-imamu Ahmadu sahha an thalathatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qatlis sahir, telah benar dari tiga orang sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka memenggal leher tukang sihir. Makanya ini kesepakatan para sahabat bahwa tukang sihir dipenggal, dan kesepakatan para sahabat termasuk ijma' yang sangat kuat, karena Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak dikumpulkan di atas kesesatan. Dan ijma' yang paling mungkin dan mudah terjadi adalah ijma'nya para sahabat, karena jumlahnya masih sedikit. Kalau sekarang ijma' susah. Kenapa? Ngumpulin ulama-ulama semua. Ya, ngumpulin ulama-ulama semua, ulama di Papua, ulama Indonesia saja susah ngumpulinnya. Maka kalau seandainya dia mengatakan maulid itu adalah ijma' kaum muslimin sekarang, bohong. Pendusta itu. Buktinya ente-ente enggak mengerjakan. Kan? Karena kenapa? Karena ijma' itu harus seluruhnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, yang bermadzhab Hambali, wa haddu sahiri al-qatl, hukum had, hukum had bagi tukang sihir dipenggal lehernya. Ruwiya dzalika an Umar, Utsman Ibni Affan Ibni Umar, Hafsata Junduba bin Abdullah wa Junduba bin Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz wa huwa qawlu Abi Hanifata wa Malikin. Dan hukum had bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Ini adalah pendapatnya Umar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab radhiyallahu anhum, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan Imam Malik. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, wa yuqtalu haddan idza thabata alaihi dzalik wa bihi qala Ahmad bin Hanbal. Dan dipenggal lehernya sebagai hukum had jika telah terbukti dia melakukan sihir. Jika telah terbukti dia melakukan sihir. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama peneliti dari mazhab Syafi'i, juga mengatakan bahwa hukum tukang sihir dipenggal lehernya. Ya, dipenggal lehernya. Pendapat yang kedua apa? Hah? Tidak? Tidak dipenggal. Imam Syafi'i tidak dipenggal. Kecuali kalau seandainya dia, perhatikan lagi para ikhwan yang dirahmati Allah, sekarang kita penyakit ain katanya juga sudah sedikit, taib kayaknya sedikit itu ya. Itu sudah cukup ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, kita ingin mengambil tindakan preventif menahan pengaruh sihir dan ain. Tindakan preventif menahan pengaruh sihir dan ain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 10 tindakan preventif untuk menahan dari sihir. Ya, yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim saat mustajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat-saat mustajab. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengajak kamu menyimpang, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tindakan yang kedua, membaca surat dari Al-Qur'an agar terlepas dari, agar terlindungi dari sihir dan syaitan. Atau lebih tepatnya, mudahnya gini nulisnya, membaca surat-surat minta perlindungan. Nah, gitu ya. Membaca surat-surat minta perlindungan. Apa saja surat-surat minta perlindungan tersebut? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dibaca itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Imam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidak ada orang yang minta perlindungan yang kuat seperti seseorang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, ada orang mungkin dia tidak paham yang dimaksud, akhirnya dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia tidak baca Qul Huwallahu Ahad, tapi dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, yang ketiga, tindakan preventif agar tidak diganggu sihir dan syaitan adalah membaca ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar. Kepada seseorang, idza awaita ila firasyik faqra'u ayatal kursi fa innahu la yazalu 'alayka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun abada wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Jika engkau ingin tidur, bacalah ayat kursi, maka masih saja ada seorang malaikat yang menjagamu, dan tidak ada seorang pun dari jin dan syaitan yang mendekatimu sampai pagi. Nah, ini menunjukkan tindakan preventif dari membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi. Kemudian yang keempat, yaitu membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, gempor-gempor dulu. Baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Bagi yang lancar, baca Al-Baqarah itu 1 jam seperempat. Ya betul, 1 jam seperempat selesai itu. 1 juz setengah jam. Kan dia 2 juz 4 lembar. 1 juz setengah jam, 1 juz setengah jam, berarti 1 jam. Tinggal 4 lembar, 15 menit. 1 jam 15 menit. Ya. Adapun yang terbata-bata bacanya, maka mungkin 1 tahun setengah. Keburu setannya beranak pinak. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini perhatikan nih, terutama qawam, para kepala keluarga, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Apa maksudnya jangan jadikan rumah seperti kuburan? Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Berarti rumah agar tidak menjadi kuburan dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Berarti pula kuburan bukan tempat baca Quran. Betul tidak? Konsekuensinya begitu. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kemudian ada perintah untuk baca Quran. Ini menunjukkan berarti yang dimaksud jangan jadikan kuburan rumah sebagai kuburan adalah hendaknya engkau membaca Al-Quran di rumah sehingga tidak jadi tidak seperti kuburan. Dan ini juga menunjukkan bahwa tempat membaca Al-Quran bukan di kuburan. Ya. Yang kelima, tindakan preventif yang kelima adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Saya punya pengalaman akan hal ini. Jadi ada kawan, orangnya ganteng, Masya Allah. Kemudian, bukan dari Indonesia, waktu itu masih kuliah di Madinah. Kita masih kuliah di Madinah. Bukan dari Indonesia, tetapi, dan kemudian otomatis banyak perempuan-perempuan yang suka kepadanya. Mahasiswa Madinah, ganteng, banyak perempuan yang suka menawarkan diri. Lalu otomatis dia akan memilih dari yang menawarkan diri itu satu sebagai istrinya. Yang lain yang tidak dipilih merasa kecewa, berat, cinta ditolak, dukun bertindak. Betul itu, dikirimlah dari negaranya dukun itu lintas benua. Kejadian nyata ini. Akhirnya dia kena sihir, padahal matanya kelap-kelip karena kita tahu dia kena sihir. Nah, orang ini kemudian pas waktu sadarnya kita ajak dia untuk membaca Al-Baqarah ruqyah mandiri bersama-sama. Saya bersama teman 5 dan dia ada depan saya. Baca Al-Baqarah seayat-seayat gantian-gantian. Ya, saya baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya gantian. Itu boleh. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika sampai ayat kursi, jin yang ada, pengaruh sihir yang ada dalam tubuhnya enggak tahan, maka dia pura-pura main-main. Kita sudah tahu bahwasanya itu adalah pengaruh jinnya, bukan dirinya lagi nih. Kata dia, menegangkan itu. Yang baca aja tidak, ya. Habis itu pura-pura batuk, pura-pura ini, karena tidak tahan menahan ayat kursi. Tidak kuat menahan ayat kursi. Habis itu dia minta izin masuk ke kamar mandi. Kamar mandi tempat jin, laki-laki dan perempuan. Makanya yang lama-lama di kamar mandi jangan-jangan berteman sama jin. Biasanya orang-orang yang tempat paling nyaman di kamar mandi, tempat paling nyaman ngerokok adalah di kamar mandi. Dan setiap sesuatu ya sesuai dengan tabiatnya. Enggak ada orang makan nasi di WC, enggak ada. Karena nasi adalah mulia. Makanya rokok karena dia tidak mulia, tempatnya pun di tempat yang tidak mulia. Ini Pak Ikhwan. Nah, kemudian setelah keluar dari kamar mandi, dia tambah seger. Karena mungkin jinnya masuk. Ya benar, ini kejadian. Kemudian ikut lagi dia. Tapi saat sudah mau mendapati dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dia tidak sanggup. Karena memang hadis Rasul. Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat terakhir tersebut akan mencukupkannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mencukupkannya min kulli syarr, dari setiap keburukan termasuk sihir. maka jangan lupa membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dari mulai ayat amanar rasul ya sampai kepada fansurna alal qaumil kafirin. Dihafal yang belum hafal, itu sangat mujarab. Dan saya membuktikan beberapa kali, sangat mujarab. Seorang perempuan, teman adik saya, tabrakan, betisnya belah. Habis itu dia berobat ke orang yang dianggap pintar, menurut orang bodoh. Kemudian ternyata setelah diobati sembuh rasa sakitnya, tidak merasakan sakit lagi. Tetapi dia punya penyakit baru yang lebih parah, dan begitulah sihir. Apa itu? Dia setiap kali setelah berwudu kemudian berdiri menghadap kiblat ingin sholat, setelah takbiratul ihram tidak sanggup untuk membaca Al-Fatihah, tidak bisa, seperti tidak hafal. Sedangkan kalau tidak sholat suruh baca Al-Fatihah lancar. Dan itu saya buktikan. Ambil wudhu, saya bilang, wudhu lah, coba sholat, gak bisa Ustaz. Dia sudah coba, gak bisa. Nah waktu itu saya baru pulang dari Arab Saudi bawa zam-zam. Sebelum diruqyah ini perempuan, ya, dibaca, saya bacakan air zam-zam, saya bacakan Al-Fatihah sebanyak-banyak. Saya suruh minum. Minum, langsung minum, langsung muntah. Karena jinnya tidak tahan. Kemudian saya masuk, suruh masuk kamar. Seperti inilah, masuk kamar. Dan istri saya di dalam. Dan saya di luar sini. Yang penting suara saya sampai ke dia. Bukan yang penting bagaimana saya melihat dia. Karena setan itu licik. Jadi ini sampaikan kepada para perukiah-perukiah laki-laki. Jangan sok kuat. Kamu tidak akan kuat. Itu sangat berat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya. Ruqyah di hadapan perempuan tidak boleh. Pakai hijab perempuan. Maka dia masuk ke dalam kamar. Saya bacakan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Nah, ketika sampai dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, muntah keras. Tidak sanggup dia melawan. Memang dua ayat terakhir ini sangat manjur. Maka yang belum hafal, coba angkat tangan. Yang belum hafal, coba. Dihafal ya, dihafal. Karena itu penjaga. Penjaga. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Makanya imam-imam kadang-kadang kalau sholat isya sering membaca ayat itu, atau kalau sholat maghrib sering membaca ayat, karena kan sudah malam, berarti untuk membacanya. Itu rahasia kenapa imam kalau maghrib kadang-kadang baca itu, karena kan malam, agar terjaga malam itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya setelah perempuan tersebut selesai sadar, kemudian dia berkata kepada istri saya. Istri saya cerita, tadi lihat tidak yang keluar dari perut saya? Istri saya tidak melihat, karena kan dengan kasat mata tidak lihat. Tidak lihat apa-apa. Yang keluar seperti tikus besar. Itulah tadi yang dimasukkan oleh orang pintar menurut orang bodoh tadi. Sehingga tidak terasa lagi rasa sakitnya. Dan ini semua kejadian nyata. Lalu setelah diruqyah kemudian disuruh sholat, selesai, dia bisa baca Al-Fatihah karena jinnya tidak ada lagi. Dan sedikit tentang ruqyah para ikhwan, ini lagi viral, dua orang yang saya perhatikan menyimpang ruqyah, yang bisa diperhatikan ya, karena lagi viral. Yang pertama meruqyah dengan bantuan jin. Dua-duanya sama itu. Meruqyah dengan bantuan jin. Ini haram hukumnya. Dan itu termasuk perbuatan syaitan. Meruqyah dengan bantuan jin. Meskipun jinnya kadang-kadang mengaku jin Wali Songo. Ya, jin mengaku Nabi Muhammad SAW mengaku malaikat. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Dan tidak boleh berobat ke sana. Haram. Karena itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Ya. Apalagi kadang-kadang di dalam perihal ruqyah dengan berhubungan dengan jin ini, kadang-kadang ngobrol. Ketika jinnya sudah keluar, tidak sanggup lagi dia, ngobrol dia. Siapa namamu? Berapa umurmu? Kamu makan apa? Di mana tempat tinggalmu? Ini interview kerja. Bukan ruqyah. Haram hukumnya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat tidak pernah begitu. Yang kita boleh berinteraksi dengan jin hanya dalam rangka mendakwahinya. Kemudian para ikhwah, yang namanya nusrah, mengobati orang yang kena sihir, kena jin dengan sihir kembali, itu seperti itu. Ya, dia mengobatinya, orang yang kena sihir tersebut, dia obati dengan mendatangkan jin yang lebih besar. Misalkan nih, ini orang kena sihir, di dalam tubuhnya ada jin, jabatannya, pangkatnya mayor. Agar ini jin keluar, yang tukang rukyah ini mendatangkan jin pangkatnya jenderal. Hayu lu, ente harus keluar, mau enggak ini? Seperti itu yang terjadi. Itu haram. Rasulullah SAW mengatakan, hiya nusrah, itu adalah nusrah. Wahiyya min amali syaitan, dan dia termasuk dari perbuatan syaitan. Kita tidak melihat dan tidak membicarakan dia sudah nolong orang, enggak. Yang kita bicarakan adalah praktek ruqyahnya. Ini menyimpang.